السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحديث 18 بعد 300 عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عيناها، أفنكحلها؟ dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, datang seorang wanita kepada Rasulullah SAW kemudian berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya anak perempuanku tuwfiya anha zaujuha telah meninggalkan dia, wafat suaminya. Yang cetakannya seperti saya, ada ibnati setelah tuwfiya, maka itu salah cetak. Di kitab saya, inna ibnati tuwfiya ibnati, ibnati yang kedua coret. Waqad ishtakat aynaha afanakhuluha, tetapi dia sakit di matanya, bolehkah aku memakaikan celak untuknya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la. Dijawab la marrataini aw thalatha, tidak jangan. Kullu dhalika yaqulu la, ini matanya sakit, jangan. Matanya ishtaka ainuha, jangan. Thumma qala, innama hiya arba'atu ashhurin wa ashr, sesungguhnya hanya 4 bulan 10 hari. Innama menunjukkan harfu hasrin, hanya sekian saja. Innama hiya arba'atu ashhurin wa ashr, sesungguhnya cuma 4 bulan 10 hari. Wa qad kanat ihdakunna fil jahiliyah, sedangkan salah seorang kalian dulu di zaman jahiliyah, tarmi bil ba'rah ala ra'sil haul, mereka sampai melemparkan kotoran kering, kotoran binatang yang kering itu ba'rah, setelah 1 tahun. Apa itu maksudnya melempar ba'rah setelah 1 tahun? Kebiasaan jahiliyah, Mereka sampai dikurung seperti binatang sampai satu tahun. Setelah satu tahun, mengakhiri masa tersebut dengan upacara melempar kotoran binatang yang sudah kering. Suatu yang jelek sudah pergi begitu. Suatu yang jelek sudah hilang sambil melempar. Dikatakan oleh Zainab radhiyallahu taala anha, "Kanatil mar'ah idza tuwfi 'anha zawjuha, kalau wafat suaminya, dakhalat hifshan." Maka dia masuk ke dalam kurungan. Dikurung seperti binatang. Kurungan ayam apa kurungan kambing, ya, kandang kambing. Walabisat syaratiya biha, dan memakai pakaian yang paling jeleknya. Syaratiya biha. Walam tamassat thayyiban wala syai'an, tidak memakai minyak wangi apapun dan tidak sesuatu pun yang harum. Hatta tamurru 'alaiha sanah, sampai berjalan satu tahun. Ini makna satu haul. Ala ra'si al-haul. Satu haul itu 12 bulan. Apa bedanya satu tahun dengan satu haul? Karena kalian akan mendapati perbedaan antara keduanya di dalam pembahasan. Dalam pembahasan apa? Biasanya zakat. Zakat itu bukan dibayar setahun sekali, tetapi satu haul sekali. Apa bedanya satu tahun sekali dengan satu haul sekali? Kalau satu tahun sekali, begitu lewat waktu bulan pertama, bulan ke-1, itu sudah tahun baru. Iya kan? Tetapi kalau satu haul tidak, dihitung 12 bulan. Kalau engkau memiliki harta di atas nisab di bulan Rabiul Awal, maka satu haulnya sampai bulan Rabiul Awal berikutnya. Itu bedanya. Ada seorang yang kalau dengan bulan-bulan kita, di bulan Desember, tahun depan kita akan membaca kitab ini. Itu gak sampai 12 bulan. Kan itu Desember. Tahun depan. Begitu masuk Januari, sudah belajar kitab itu. Cuma 1 bulan. Itu kalau bilangnya tahun depan. Tetapi kalau satu haul, gak bisa. Tunggu sampai 12 bulan. Berarti bulan Desember berikutnya. Bulan Desember berikutnya. Demikian pula, kalau wafatnya di bulan Ramadan, maka berarti dia harus menjalani masa ihdad di zaman jahiliyah. Bukan 4 bulan 10 hari, 1 tahun sampai Ramadan berikutnya. Berapa bulan? 12 bulan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Barakallahu fiikum. Itu perbedaan satu tahun dengan satu bulan. Thumma tu'ta bidabbatin. Setelah satu tahun, didatangkan binatang piaraan, apa namanya? Binatang ternak. Himar, au tayr, au syat. Apakah keledai, atau burung, atau kambing, fataftaddu bihi faqallama taftaddu bi syai'in illa mat thumma takhruju fatu'ta ba'ratan fatarmi biha thumma turaji'u ba'd ma sya'at min thayyibin aw ghairihi. Kalimat taftaddu bidhad bifa summa musanna, kemudian titik dua di atas, dan fa sukun. Summa musanna maftuha, kemudian titik dua lagi dalam keadaan fathah, berarti apa bacanya? Naam, fathad. Thumma dha'at mu'jama mutaqqala. Ma'nahu anna tatamassah bihi fatanqi bihi daranaha wasakhaha. Digosokkan ke badannya. Bayangkan seorang wanita dikurung, tidak mandi, tidak pakai minyak wangi, tidak, sampai satu tahun. Kemudian dibersihkan dengan burung. Burung digosok-gosokkan ke badannya. Atau kambing, kambing kecil. Atau binatang yang lain. Untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di badannya. Alladzi tarakama 'alaih, yang numpuk di kulitnya. Qailata hadhil muddah, sepanjang 12 bulan tadi, satu haul. Wa hiya 'adatun min 'adatihim fil jahiliyah, dan itu adalah kebiasaan dari kebiasaan mereka di zaman jahiliyah. A'udzubillah. Tersiksa sekali para wanita. Sampai dikurung seperti binatang. Dan setelah selesai dibersihkan dengan binatang, dan dikatakan binatang tadi sampai mati. Entah saking baunya, satu tahun gak mandi. Atau karena dijadikan seperti sikat untuk godong menggosok badannya, sehingga dia tersiksa, mati. Disebutkan di sini dalam hadis kita, faqallama taftaddu bi syai'in illa mat. Tidaklah binatang tadi dipakai untuk membersihkan, menggosoknya, kecuali mati. Jadi hampir jarang sekali terjadi tidak mati. Kalimat qallama ini sedikit sekali yang tidak mati, illa mat, kecuali mati. Tsumma takhruju fa tu'ta ba'ratan, baru setelah itu keluar dari kandang tadi, diberi kotoran binatang yang sudah kering. Fatarmi biha, wanita tadi keluar dari kandangnya, melemparkan ba'rah, tsumma turaji'u ba'd ma sya'at, kemudian kembali dia seperti biasa, boleh mandi, boleh memakai minyak wangi, dan lain-lainnya. Baik. Lebih ringan yang mana? Nah, jelaslah. Lebih ringan syariat Islam. Adapun jahiliyah, na'udzubillah ala jahl, di atas kebodohan, menyiksa manusia seperti itu bukan sebentar. Satu tahun. Dan dikurung lagi. Tidak menyentuh air, tidak mandi, tidak pakai minyak wangi, tidak pakai apapun. Al-gharib, pertama taftaddu sudah dibahas. Kemudian ma'rah, bi fathil aini wa iskaniha, bisa difathahkan huruf ainnya, bisa disukunkan, bisa ba'rah, bisa ba'rah, ba'rah. Kilahuma lughah. Masing-masing dari keduanya ada dialek orang Arab membaca seperti itu. Barakallahu fiikum, mengingatkan kita pada apa? Naam. Al-ba'rah tadullu 'ala al-ba'ir. Ingat kalimat itu. Ucapan seorang pujangga di zaman jahiliyah yang menunjukkan bahwa mereka kenal Allah dari sisi rububiyah. Bukankah ba'rah tadullu 'ala al-ba'ir? Bukankah kotoran kering ini menunjukkan adanya binatang ternak? Gak mungkin ada kotoran kalau gak ada binatang ternaknya. Untanya. Al-ba'rah tadullu 'ala al-ba'ir. Was-sama. Sab'a wan-nujum la tu'abraj afala tadullu 'ala al-latif al-khabir Bukankah langit yang indah dan bintang-bintang yang bertaburan menunjukkan adanya Latifil Khabir? Menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Yani menunjukkan adanya ba'ar, adanya unta, adanya alam semesta, adanya pencipta. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Adapun hifsyan dikasrahkan pada huruf ha al-muhmalah wa iskanul fa dan disukunkan huruf fa thumma syin mu'jamah kemudian huruf syin yang bertitik artinya bukan huruf syin tapi huruf syin huwa al-baitus saghir al-haqir rumah kecil yang hina. Saya terjemahkan apa? Kandang. Jadi dikurung di satu kurungan kecil. Kalimat hifsh biasa dipakai untuk binatang-binatang yang dikurung. Apa nak huluha bidomil ha didomahkan di huruf ha. Afa naqhul naqhul dari kahul celak al-mana lijmali maknanya secara ringkas ja'at imra'atun tastaftin nabiyya sallallahu alaihi wasallam fatukhbiruhu datang seorang wanita minta fatwa kepada nabi sallallahu alaihi wasallam fatukhbiruhu maka nabi pun mengkhabarkan kepadanya anna zawjabnatiha saya ulangi fatukhbiru maka wanita terus menghabarkan kepada nabi taknya bil muannats wanita tadi tukhbiru dhamirha kepada nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa suaminya atau suami anak perempuannya meninggal fahiya hadda alaih maka dia pun hadda apa hadda berihdad berkabung menjalani masa hiddah masa ihdad wal haddu tajtanibuz zina sedangkan wanita yang sedang ihdad harus menghindari segala sesuatu perhiasan termasuk celak walakinnaha ishtakat waja'an fi 'ainaiha tetapi dia mengeluhkan sakit di matanya atau di kedua matanya dan biasanya mereka berobat dengan kohol, dengan celak. Karena celak bermacam-macam, di antaranya ada celak obat. Di samping mewarnai garis matanya, juga mengobati. Fahal min rukhsatin fanaqhuluha, apakah ada rukhsah, ada keringanan untuk dia memakai celak? Faqala la, Nabi menyatakan jangan. Mukarraran dalika muakkada. Beliau mengulanginya sebagai penegasan. Muakkid penegasan. Thumma qallala sallallahu alaihi wasallam al-muddah. Kemudian Nabi menggambarkan betapa sedikitnya waktu 4 bulan 10 hari. Qallala menerangkan sedikitnya. Innama hiya arba'atu ashhurin wa ashr. Sesungguhnya hanya 4 bulan 10 hari. Itu pun kalau tidak sedang hamil. Kalau sedang hamil lebih sebentar lagi kalau kandungannya sudah tua. Kalau kandungannya muda bisa lebih lama. Siapa ya? Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Qala ثم قلل صلى الله عليه وسلم المدة kemudian Nabi menggambarkan betapa sedikitnya jumlah waktu 4 bulan 10 hari itu allati tajlisuha haddan li hurmati zauj yang wanita tadi duduk di sana berihdad karena kehormatan suaminya wa hiya arba'atu ashhurin wa 'ashra yaitu 4 bulan 10 hari afala tasbir hadhihi almuddah alqalilah tidakkah dia bisa sabar dengan mudah al-qalilah dengan waktu yang sebentar hanya 4 bulan 10 hari alati fiha syai'un minas sa'ah dan itu juga masih ada sisi kemudahan lain. Naam barakallahu fiikum. Keringanannya dari sisi mudah. Dari sisi al-mudah al-qalilah. Waktunya sebentar. Jahiliyah 1 tahun. Sedangkan ini cuma 4 bulan 10 hari. Yang kedua, as-sa'ah. Apa itu sa'ah? Berbeda dengan jahiliyah yang dikurung di kota kecil, dimasukkan ke dalam kandang, gak bisa berbuat apapun, tidak bebas seperti orang di penjara 1 tahun. Sedangkan ini sa'ah. Boleh engkau berjalan ke depan, masak di belakang, bikin ini, bikin mie, boleh. Ya, silakan. Ya. Kalau ini, kasih makan, lempar ke dalam kandang. Ya. Ini enggak. Dia ya, bisa tidur dengan layak. Hanya saja, hindari az-zina. Hindari perhiasan atau berhias. Ayuhuma awsa. Nah, syariah al-Islamiyah awsa wahiyya fihi sa'ah. Wahiyya fiha sa'ah. Ada keluasan di sana. Wa kuntunna fil jahiliyah. Dan kalian wahai para wanita di zaman jahiliyah, tadkhulul haddu min kunna baitan saghiran ka'annahu zarab wahsh. Kalian dulu wahai para wanita di zaman jahiliyah, seorang wanita yang haddu tadkhul, dia masuk baitan saghiran, rumah kecil, kamar kecil, kannahu zarab wahsh, seperti kandang binatang ternak yang memiliki penyakit. Dibedakan. Emang kalau yang enggak punya penyakit, kalau enggak punya penyakit kandangnya luas. Banyak di dalamnya 10-20 hewan. Iya kan? Tapi ketika sakit dikucilkan. Dikurung sendirian. Fatajtanibu zinah wattib walma wa mukhalatatun nas. Wanita yang berihdad di zaman jahiliyah menghindari perhiasan, menghindari minyak wangi, menghindari air, tidak boleh mandi. Ya apalagi wudu, kadang enggak ngerti salat. Iya kan jahiliyah. Berarti benar-benar enggak disentuh air 1 tahun. Kecuali untuk minumnya saja. Wa mukhalatatun nas, ditambah lagi tidak boleh bergaul dengan manusia. Diasingkan. Fatarakam 'alaiha awsakhuha wa aqdaruha, maka bertumpuk kotorannya. Fatarakam 'alaiha, bertumpuk kotorannya, wa awsakhiha wa aqdaruha. Awsakh, aqdar, saudaranya. Ya, kotoran dan kotorannya dan kotorannya. Mu'tazilatan nas, dengan menghindari manusia. Sanatan kamilah, 1 tahun penuh. Faidan tahat minhu minha u'tiyat ba'ratan. Kalau sudah selesai, maka diberi kotoran binatang kering. Faramat biha, dia lempar sebagai isyarat, sebagai upacara isyarat. Ila anna ma madha 'alayha min dhiqin wa shiddatin wa harajin la yusawi bi janib al-qiyam bi haqqi zawjiha hadhihi al-ba'rah. Bahwa apa yang sudah lewat dari rasa sempit, rasa susah, rasa kotor, gatal dan sebagainya, haraj, berat, itu ringan sekali dibandingkan dengan kemuliaan suami yang meninggal. La yusawi, tidak seimbang, bijanibil qiyam bihaqqi zawjiha, kalau dibandingkan dengan menegakkan haknya suami, tidak senilai satu ba'roh pun. Ah, ambil ba'roh, enggak segini, enggak ada nilainya. Ba'roh itu kan kotoran kering buat apa? Enggak ada nilainya, buang, lempar jauh-jauh. Sudah selesai, dan ini yang saya jalani dari kesusahan, dari kesempitan, dari segala macam penyiksaan, enggak ada apa-apanya. Enggak senilai dengan ba'roh ini. Buang jauh-jauh, selesai sudah. Selesai masa ihdad jahiliyah tersebut. Wa idan tahat minha u'tiyat ba'ratan. Nah, faja'al Islam, kemudian datang Islam. Fa abdalakunna bitilka syiddah. Datang Islam mengganti kesusahan itu dengan nikmatan, dengan kenikmatan. Wa dzalikal madjak sa'atan, yaitu merubah al-madjak menjadi sa'ah, merubah kesempitan menjadi keluasan, merubah kesusahan menjadi kemudahan. Tsumma la tasbir kahul ainiha, kemudian tidak sabar, mau tetap mau pakai celak, sabar. Walaysa laha rukhsah, maka tidak ada rukhsah. Obati dengan obat tetes mata, jangan dengan kohol. Maknanya tetap tidak boleh pakai kohol, bukan tidak boleh diobati. Silakan kalau matanya sakit obati, tapi jangan dengan celak. Celak tidak boleh, karena itu menghiasi mata seorang wanita. Li'alla takuna sulaman ila fathi babi zina lilhad, karena jangan sampai menjadi sulam, menjadi tangga yang mengantarkan kepada perhiasan atau menghiasi diri atau berhias. Tadinya kena sakit, tapi kemudian dibikin yang bagus celaknya, kemudian pinggir sininya diangkat ke atas sedikit, begitu. Kemudian di atasnya dihitamin lagi. Ala kulli hal, yang tadinya karena pengobatan bergeser menjadi karena berhias. Sulaman menjadi tangga yang mengantarkan untuk berhias. Selesai barakallahu fikum pembahasan, dan kalian terjemahkan sebagaimana biasa, dan kalian hafalkan hadisnya, terjemahkan fawaidnya. Dan kalau kalian tahu ada fawaid lain yang penting belum ada di sini, tambahkan di dalamnya. Baik itu, terjemahkan dan tambah faedah-faedah lain kalau kalian dapat dari kitab-kitab lain, atau kalian melihat ada yang penting di dalamnya, kalian tambahkan. Barakallahu fikum.